السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله الإخوة، setelah libur satu setengah bulan ya, hampir dua bulan. Dua bulan kita bisa lanjutkan kembali syarah kitab Tauhid. Bab keberapa, ada yang ingat? Bab pembatasannya hilang. 27 tatayur ya, udah ilmu nujum tatayur sudah tanjim 28 28 sini maca fit tanjim 28 ilmu nujum. Baik, kayaknya emang terakhir itu ya, tatayur ya. Baik, kita masuk ke bab berikutnya. Setelah bab tatayur adalah qala al-mu'allif Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi rahimahullahu taala, babu ma jaa fi at-tanjim. Bab apa-apa yang berkaitan dengan tanjim. Tanjim adalah menjadikan kondisi-kondisi astronomi atau hal-hal yang terjadi di luar angkasa sebagai pertanda-pertanda akan apa yang akan terjadi di bumi. Jadi mengaitkan peristiwa-peristiwa di bumi dengan pergerakan benda-benda langit. Ini secara umum makna tanjim adalah seperti itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam di sini mengatakan at-tanjim huwal istidlalu bil ahwal al-falakiyyah 'ala al-hawadithil ardiyyah. Kemudian al-muallif menyebutkan qala al-Bukhari fi sahihihi, al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari dalam sahihnya, dan sudah menjadi kebiasaan Imam Bukhari setelah beliau mencantumkan judul bab, terkadang beliau tidak langsung menyebutkan teks hadis yang lengkap dengan sanadnya ya. Seringkali beliau menyebutkan ayat-ayat, menyebutkan penjelasan para ulama atau perkataan para sahabat. Nah, di sini beliau mengatakan qala Qatadah khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin. Qatadah ini salah satu ulama salaf, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri, juga ahli tafsir. Dia mengatakan khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalath. Allah menciptakan bintang-bintang itu yang ada di angkasa ini untuk tiga hal. Ja'alaha zinatan lis-sama', yang pertama sebagai hiasan langit. Di surat apa itu? Tabarak ya, Al-Mulk, wa laqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabih. Masabih itu sesuatu yang menyala-nyala. Bintang itu kan menyala, bercahaya. Karena matahari itu sejatinya adalah salah satu dari banyak bintang di langit sana. Warujuman lisyayatin. Ini fungsi lain. Selain dia menjadi sinar pelita, dia juga menjadi alat untuk melempar syayatin. Wa alamatin yuhtada biha. Dan ini semuanya ada dalam Al-Qur'an. Dua fungsi yang pertama dalam satu ayat, fungsi yang berikutnya dalam ayat yang lain. Wa bin najmi hum yahtadun. Ya, wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bantuan letak posisi bintang yang tidak pernah berubah tadi, para nelayan itu bisa mendapatkan arah-arah di tengah samudra. Ya, yahtadun di sini hidayah maksudnya bukan hidayah kepada jalan yang benar kepada Islam, bukan, tapi hidayah mereka bisa berangkat dan bisa pulang kembali. Karena mereka belum mengenal kompas ketika itu. Jadi mau tidak mau harus menggunakan rasi-rasi bintang atau gugusan-gugusan bintang. Faman ta'ammala fiha ghaira dzalika akhta. Menurut Imam Qatadah, barang siapa yang memperhatikan menggali-gali melalui bintang-bintang tadi untuk selain ketiga hal ini, dia telah melakukan kesalahan. Wa adha'a nasiban, dan menyia-nyiakan pahalanya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, serta membebani dirinya untuk mengetahui apa yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Intaha. Dalam syarahnya disebutkan dari Imam Al-Khattabi, ilmu nujum al-manhi anhu huwa ma yadda'ihi ahli at-tanjim min ilmi al-kawain wal hawadith allati sataqa' fi mustaqbal az-zaman. Ilmu nujum yang terlarang adalah ilmu yang diklaim oleh para tukang-tukang ramal itu loh. Ahli-ahli nujum yang dia menebak-nebak nanti pada bulan ini atau pada tanggal sekian, pada tahun sekian akan terjadi peristiwa begini dan begitu. Kaukot hubu beriah, seperti waktu berhembusnya angin kencang, itu akan terjadi pada anu sekian. Wa maji'il matar, turunnya hujan. Wa taghayyuril as'ar, yang lebih unik lagi, naik turunnya harga juga diramal berdasarkan bintang. Wa ma fi ma'naha min al-umur allati yaz'umun annaha tudraku ma'rifatuha bi masiril kawakib fi majariha. Dan hal-hal lain yang semakna dengan itu, yang menurut mereka terjadinya itu bisa diprediksi melalui gerakan-gerakan benda di angkasa sana. Kalau benda ini dengan benda ini ketemu di angkasa, itu akan mengakibatkan peristiwa begitu di bumi. Bukan di angkasa sana, tapi di bumi terjadinya. Bahkan terkadang tidak ada sangkut pautnya sama sekali, seperti naik turunnya harga. Kan gak ada hubungannya ini. Wa yad'una annaha ta'thiran fis sufliyat. Mereka mengklaim bahwa pergerakan benda-benda astronomi itu, benda-benda langit itu memiliki pengaruh terhadap alam bawah sana, alam bumi ini. Wa hadza minhum tahakkumun 'alal ghaib. Dan ini sekedar tebak-tebakan terhadap sesuatu yang sifatnya ghaib. Wa ta'atin li 'ilmin qad ista'thara Allah bihi. Dan mengklaim suatu ilmu yang sejatinya hanya Allah yang tahu. Ya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Sampaikan, wahai Muhammad, tidak ada yang tahu tentang perkara yang ghaib yang di langit maupun di bumi kecuali Allah. Ya. Wala ya'lamul ghaiba siwa. Baik. Asar dari Qatadah ini atau pendapat ucapannya Qatadah ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, namun tidak diberikan sanad. Memang salah satu metodologi Imam Bukhari dalam menyusun sahihnya itu, beliau mencantumkan banyak, ya, lebih dari 1000 asar-asar yang mu'allak, baik ucapan sahabat maupun tabi'in, itu sering dicantumkan di awal-awal bab. Qala fulan, qala fulan, qala Abu Hurairah, qala fulan, tapi gak disebutkan sanadnya. Nah, ini namanya mu'allak. Ada mu'allakat al-imam al-Bukhari. Hadis-hadis mu'allak Imam Bukhari ini beda-beda statusnya. Ada yang terkadang beliau kemudian sebutkan sanadnya di tempat lain ya, dalam Sahih Bukhari juga, tapi ada yang sama sekali nggak beliau sebutkan. Namun bisa dicari sanadnya. Jadi disebutkan oleh ulama lain dalam salah satu kitab mereka. Nah, mungkin antum bertanya, kalau gitu nggak sahih dong Ustaz? Nggak semuanya sahih dong Sahih Bukhari? Hah? Beralasan nggak pertanyaan ini? Beralasan ya. Padahal yang kita tahu Sahih Bukhari itu sama Sahih Muslim sahih. Disepakati kesahihannya oleh kaum muslimin. Tapi kenapa kok banyak? Bahkan sampai 1500 sekian kalau nggak salah yang berstatus sebagai mu'allak ini. Ini bagaimana? Ini nggak cuma 1-2. Kalau 1-2 oke lah. Ini 1500 sekian loh. Nah, jawabannya adalah kita harus tahu bahwa yang beliau persyaratkan sebagai hadis sahih itu bisa kita simpulkan dari judul kitab beliau. Jadi istilah Sahihul Bukhari itu adalah nama populer dari sebuah kitab yang oleh penulisnya dinamakan Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Panjang. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya di mukaddimahnya terutama ketika membahas tentang apa sih nama atau judul kitabnya Imam Bukhari itu sebagaimana yang dijuduli oleh mu'alifnya, oleh Imam Bukhari-nya sendiri. Kalau kita tahu judulnya sebagaimana yang dicantumkan oleh Imam Bukhari sendiri, kita baru faham kenapa kok banyak hadis-hadis mu'allak di situ dan itu tidak mengganggu statusnya sebagai kitab yang hanya memuat hadis-hadis sahih. Karena beliau mengatakan Al-Jami'. Al-Jami' itu dikenal sebagai sebuah kitab yang mengumpulkan berbagai macam bab hadis. Enggak hanya berkaitan dengan akidah saja, enggak hanya dengan ibadah saja, enggak cuman fikih saja, tapi ada akidahnya, ada fikihnya, ada sirahnya, ada tarhibnya, ada tazkiyatun nufusnya, macam-macam. Namanya kitabul jami'. Ada kitab sunan. Ini lebih spesifik. Sunan itu lebih spesifik ke hadis-hadis ahkam. Ya. Walaupun mungkin ada di antara penyusun kitab sunan yang mencantumkan hadis akidah, ada, tapi biasanya kitab-kitab sunan itu fokusnya adalah mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki kandungan hukum, terutama dalam bab-bab fikih. Ya, jadi jarang kitab sunan memuat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan misalnya sirah Rasulullah yang tidak langsung menjadi dalil dalam masalah fikih. Tapi kalau kitab jami' itu lebih universal, namanya juga jami', ngumpul, yang mengumpulkan, alladhi yajma' al-jami' al-musnad. Al-musnad itu apa? Ada dua makna yang diterapkan dalam istilah musnad. Terkadang musnad itu bermakna hadis dengan sanad yang lengkap, dan itulah yang dimaksud di sini. Al-jami' al-musnad maksudnya sebuah kitab yang mengumpulkan berbagai macam bab hadis yang lengkap dengan sanadnya. As-sahih, yang sahih-sahih. Jadi yang beliau nyatakan sebagai hadis sahih, yang beliau persyaratkan, beliau jamin kesahihannya hanya yang lengkap sanadnya. Yang mu'alak-mu'alak ini bonus. Gitu loh. Jadi kalau ada yang enggak sahih, yang namanya bonus kok. Mau diambil silahkan. Ya, silahkan dikritisi. Tapi bahasan utama kita adalah yang lengkap sanadnya. Paham ya? Min umuri Rasulillah, yang berkaitan dengan perkara-perkara Rasulullah, wa sunanihi, ajaran-ajaran beliau, wa ayyamih, dan sejarah atau ya sejarah beliau. Nah, dari situ makanya yang namanya mu'allaqatnya Imam Bukhari termasuk tafsir-tafsir yang kadang-kadang beliau menafsirkan juga ketika membahas suatu, terutama dalam kitab tafsir ya, dalam kitab tafsir min Sahihil Bukhari itu sering beliau menyebutkan kosakata-kosakata disyarah sama beliau, ayat apa kosakata ini dalam ayat ini itu maknanya begini begini begini begini begini. Ini semuanya bonus, semua bonus terhadap hadis utama yang menjadi inti, yaitu yang bersanad lengkap tadi. Nah, hadisnya atau asarnya Qatadah ini kita temukan sanadnya secara lengkap dalam Musannaf Abdul Razak. Ya. Akhrajahu Abdul Razak wa Abdi bin Humaid wa Ibn Jarir wa Ibn al-Mundzir wa ghairuhum. Banyak ternyata yang meriwayatkan. Ada Abdul Razak, ada Abid bin Humaid, ada Ibn Jarir. Ibn Jarir mungkin ditafsirnya. Ada juga Ibn al-Mundzir dan lain-lain. Demikian juga Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan asar ini lengkap dengan sanadnya dalam kitab beliau yang bernama Kitabun Nujum, khusus ya tentang bintang-bintang. An Qatadah wa lafdhuhu, dan lafadznya di sana innama ja'alallahu hadhihi an-nujum li thalathi khisal. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga, untuk tiga keperluan, sebagai perhiasan, sebagai alat untuk mencari arah, dan sebagai pelempar setan. Barang siapa mempelajarinya untuk selain ketiga ini, berarti dia telah mendasarkan perkataannya hanya atas dasar asumsi saja. Tidak mungkin dia punya ilmu yang hakiki tentang tentang pernyataannya itu. Wa akhta'a haddahu wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma bihi. Wa inna nasan jahalatan bi amrillah qad ahdathu fi hadhihi an-nujumi kihanatan. Ada sekelompok orang-orang jahil yang melakukan ramalan berdasarkan bintang-bintang. Barang siapa menikah di waktu ini dan ini, maka dia akan begini dan begini. Waktu ada bintang anu, jangan nikah. Waktu ada bintang ini, silakan tanam padi. Waktu ada bintang anu, nggak tahu di kita ada nggak kayak gitu, kayak gitu. Hah? Atau yang safar saat bintang ini muncul, maka dia akan begini dan begini. Walhasil itu termasuk kihanah, tebak-tebakan. Wala amri ma min najmin illa yuladu bihil ahmar wal aswad wal tawil wal qasir al hasan wal damim wa ma ilmu hadhihi nujum wa hadhihi dabbah wa hadha ta'ir bi syai'in min hadha al ghaib. Ala kulli hal, kalimnya Qatadah masih panjang ya. Walau anna ahadan 'alimal ghaib la'alimahu Adam alladhi khalaqahu Allah bi yadihi. Intinya pergerakan bintang itu tidak boleh dijadikan pertanda akan terjadinya sesuatu di masa yang akan datang di bumi. Nah, di sini dalam syarahnya coba kita perhatikan pengingkaran salah satu imam tabi'in yaitu Qatadah terhadap kemungkaran yang sudah ada sejak zamannya beliau. Jadi ilmu nujum itu sudah ada sejak zaman Qatadah, bahkan mungkin sebelumnya, dan terus berkembang, bukannya meredam, bukannya menghilang, tapi makin menjadi-jadi. Iya Pak ya? Iya. Termasuk apa itu yang sering di koran-koran itu, zodiak, sio ya, termasuk bagian dari itu. Dan makin sedikit di antara manusia ini yang mengingkarinya karena sudah merajalela, tersebar di sana kemana-mana, bahkan sudah menjadi profesi itu. Taib. Qauluhu khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalath. Qala Allah Ta'ala wa laqad zayyana sama'a ad-dunya, itu jelas surat Al-Mulk ayat 5. Kemudian wa alamatin bin najmi hum yahtadun, itu surat An-Nahl ayat 16. Jadi tiga fungsi bintang itu bisa kita temukan di surat Al-Mulk ayat yang kelima dan di surat An-Nahl ayat ke-16. Dalam surat Al-Mulk itu ada isyarat bahwa bintang-bintang itu hanya ditemukan di langit pertama saja, as-sama' ad-dunya. Karena Allah menyebutkan walaqad zayyana as-sama' ad-dunya. Dan sama itu ada berapa? Langit itu ada berapa? Ada 7. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqan. Yang bertumpuk-tumpuk mencipta, dialah Allah yang menciptakan 7 langit yang susun bertumpuk-tumpuk. Bayangkan, langit dunia aja belum diketahui itu batasnya sampai mana. Ya. Dan antum enggak perlu percaya dengan prediksi jarak-jarak bintang yang dibilang ini sekian tahun cahaya, sekian miliar tahun cahaya. Ngitungnya piye? Nah, pakai apa itu? Acuannya apa? Antum enggak perlu terlalu disibukkan dengan ukur-mengukur jarak. Yang jelas langit itu luas. Ya. Dan Allah senantiasa memperluas. Wa inna lamusi'un, dan kami benar-benar menjadikannya luas. Meluaskannya. Fi isyara ila anna an-nujum fi sama'id dunya kama rawa Ibnu Mardawi atau Ibnu Mardu ya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala amma as-sama'ud dunya fa inna Allah khalaqaha min dukhanin وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزين بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. Ini diperkuat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Wardawih dalam kitabnya, kitab tafsirnya, cuman kitab tafsir beliau ini tidak sampai ke tangan kita sehingga kita tidak bisa meneliti sanad-sanad riwayatnya secara langsung, tapi sering dinukil oleh mufassirin. Ibnu Katsir juga sering. Ya, beliau mendapatkan kitab itu, tapi kita tidak mendapatkannya. Wa alamat ay dalalat alal jihad yuhtada biha yuhtada bihan nas bidzalik. Baik. Kalau ada yang mengatakan itu ahli nujum itu kadang benar loh ramalannya, gimana kita menyikapi? Ya, benernya dia itu seperti benernya dukun. Benernya ahli nujum itu kebetulan. Bukan karena memang dia bicara berdasarkan ilmu. Ya, seperti ada orang tidak berilmu dalam suatu masalah, kemudian dia berpendapat dengan asumsinya, semata-mata asumsi. Kebetulan betul itu pendapat dia itu. Bagaimana kita menyikapi? Apakah kita akan menggelari dia sebagai ahli dalam bidang itu hanya karena sesekali aja dia betul? Gak bisa dong. Gak bisa. Harus ada mabadi', harus ada dasar-dasar untuk dikatakan sebagai seorang ahli, orang yang berilmu, benar-benar berilmu. Itu dia harus menguasai dasar-dasar suatu ilmu. Ya, ini ilmu gak bisa, ilmu gaib kok. Gimana mau dicari kaidah ilmu gaib? Gak ada. Ya, ilmu yang akan terjadi di masa depan itu gak ada yang tahu. Allah sudah cut keingintahuan kita. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Gak ada. Dan itu pun setelah dia meleset puluhan kali. Ya, terkait dengan dukun itu 100 kali benernya sekali. Melesetnya 99 kali. Ya. Yasduku fi kalima wa yakdzib fi mi'ah. Bahkan ada dukun-dukun kontemporer di Indonesia ini. Ya. ceritanya begini. Saya sebutkan nama kotanya enggak ya? Bukan dari Solo yang jelas. Alhamdulillah bukan dari Solo. Jawa Tengah tapi masih. Nah, suatu ketika ada musim pilkada antara dua calon wali kota. Kebetulan kandidat terkuatnya itu enggak mau dia diatur oleh si dukun ini. Ini dukun itu banyak pengikutnya. Dan semua calon presiden sungkem ke dia. Iya. Tanpa terkecuali. Semuanya pernah datang ke tempatnya dia. Ketika salah satu kandidat terkuat untuk jadi wali kota di kota itu tidak mau diatur oleh si dukun ini, maka dia provokasi wakilnya. Kan biasanya ada fulan wakilnya kan, diprovokasi wakilnya agar bisa dan mencalonkan diri sebagai pesaingnya dia. Nah, akhirnya takut ini wakilnya. Takut, kemudian memisahkan diri dan nyalonkan sendiri. Didukung habis-habisan oleh si dukun ini. Bahkan dia bilang, tadi malam saya mendapatkan ilham dari Allah bahwa si fulan ini pasti menang. Ayo dukung dia. Subhanallah, pas quick count ya, hitung cepat, intelnya si dukung ini sudah mulai ngasih informasi, ternyata calonmu kalah nih. Ya, sebelum hasil resmi dirilis, buru-buru dia meralat, langsung bikin konferensi pers lagi. Ternyata tadi malam Allah merubah keputusannya dan si fulan yang menang. Sampai hari ini masih laku keras itu orang. Jadi betul kata muallif di sini atau kata syarihnya, makin parah kepercayaan orang terhadap para pendusta itu makin parah. Ada lagi yang licik. Jadi dia ini didatengin oleh setiap calon dan dia bilang kepada calonnya itu, karena datangnya ini terpisah ya, si fulan dulu datang, wah kamu pasti menang, kalau enggak menang saya akan kasih kamu 1 miliar, tapi kalau kamu menang kamu bayar 2 miliar. Datang calon yang kedua ngomongnya juga begitu. Datang yang walhasil atau dia ngasih 3 miliar kamu bayar kalau kamu menang, tapi kalau kamu kalah saya kasih 1 miliar. Ya. Otomatis kan kalau cuma 3 calonnya mesti ada yang menang toh. Iya. Enggak rugi dia. Nutup itu. Ya. Nutup. Pinter ya. Pinter. Baik. Wan ibni Abbasin kemudian wasidquhu laisa min an ilmin. Kalaupun dia itu beneri, itu bukan karena dia memang punya ilmunya, bukan. Bal qad yuwafiqu qadaran. Tapi kebetulan saja ramalannya itu sesuai dengan yang sudah ditakdirkan oleh Allah akan terjadi seperti itu. Fayakunu fitnatan fi hatti man saddaqahu. Sehingga itu justru menjadi fitnah bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya dengan para pembual ini. Allah itu menguji gitu loh. Diuji sama Allah. Sudah jelas-jelas ahlul batil, dukun. Kok ya beneri? Ya itu ujian buat mereka yang lebih percaya kepada para pembual daripada kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lah anehnya yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah kok banyak yang jadi dukun. Itu kan aneh loh. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun wa alamatin. Fa qawluhu wa alamatin itu nyambung dengan yang sebutkan sebelumnya. Ya, ini Allah menciptakan gunung-gunung di muka bumi sebagai pasak-pasak untuk meredam getaran bumi. Jadi bumi ini kalau nggak ada gunung-gunung kan goyang terus. Kita nggak bisa tenang. Jadi distabilkan, stabilizernya itu adalah gunung-gunung itu. Antamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun wa alamatin. Jadi ada tafsiran lain selain tafsiran yang pertama, wa bin najmi hum yahtadun. Alamat itu atau pertanda-tanda itu kaitannya dengan yang sebelum-sebelumnya. Adapun wa bin najmi hum yahtadun ini ayat, ini kalimat baru. Ala kulli hal, banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan batilnya ilmu nujum, ilmu ramalan-ramalan bintang itu. Seperti firman, seperti sabda Nabi, man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zad. Siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, berarti dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Makin banyak cabangnya, makin banyak ilmu sihir yang dia pelajari. Wa kariha Qatadatu ta'alluma manazil al-qamar wa lam yurakhis Ibnu Uyainah fihi. Dzakarahu Harbun anhuma. Qatadah juga menganggap makruh, dan makruh menurut terminologi salaf itu terkadang maksudnya adalah mengharamkan. Cuman mereka karena wara' tidak menggunakan lafaz haram kecuali yang jelas-jelas ada nasnya. Ya. Ya, Qatadah ini mengatakan mempelajari manazil al-qamar, manzilah-manzilah qamar, bentuk-bentuk bintang, bulan itu makruh. Dan Ibnu Uyainah juga melarang, tidak memberikan rukhsah untuk mempelajari manazil al-qamar. Demikian yang diriwayatkan oleh Harb anhuma. Harb nama orang ya. Wa rakhasa fil manazil Ahmad wa Ishaq. Jadi ada khilaf. Adapun Imam Ahmad dan Imam Ishaq Ibn Rahawai memberikan rukhsah. Boleh kalau manazil qamar masih boleh dipelajari. Ya, tentunya kalau memang itu ada manfaatnya dan ilmiah. Dipelajari untuk hal-hal yang memang ilmiah. Ya, bukan dipelajari untuk disangkut pautkan tanpa ada dasar ilmunya sama sekali. Kemudian banyak asar di sini, di antaranya dari Raja bin Haywah. Raja bin Haywah ini tabi'in. Dia meriwayatkan dari Nabi. Jadi mursal ini hadisnya ya. Wa an Raja bin Haywah anna Nabi SAW qala inna mimma akhafu ala ummati at-tasdiqa bin nujum wa at-takdhiba bil qadar wa haifa al a'immah. Ala kulli hal, kita persingkat saja karena tidak semuanya valid di sini. Wa an Anas radhiyallahu anhu marfu'an akhaf ala ummati ba'di khaflatain takdziban bil qadar wa imanan bin nujum, rawahu Abu Ya'la wa Ibnu Adi wal Khatib. Ini juga dhaif juga ini. Qala al musannif, yang saya baca syarahnya ya, di matan enggak ada itu. Ini syarahnya yang saya baca. Qala al-Khattabi, salah satu ulama yang wafat tahun 381 Hijriah, mengatakan adapun ilmu nujum yang bisa dirumuskan melalui pengamatan, atau alladhi yu'rafu bihi az-zawal, atau misalnya pergerakan-pergerakan bintang yang dengan pergerakan itu atau dengan posisi itu kita bisa mengetahui arah-arah kiblat, maka dia tidak termasuk yang dilarang. nggak termasuk yang dilarang, karena karena itu sesuatu yang sifatnya real, realitas saja. Ini bergerak ke arah sana, atau misalnya matahari. Matahari kan termasuk bintang, toh? Termasuk bintang ya. Matahari bergerak, kemudian dia menimbulkan bayangan. Dari pergerakan matahari kita bisa tahu, oh ini masuk waktu sholat, sudah mulai zawal, ya sudah mulai tergelincir, bayangannya mulai condong ke arah timur. Nah ini hanya mengamati sesuatu yang memang sedang terjadi, tidak dikait-kaitkan dengan peristiwa gaib. Ini nggak masalah, tidak termasuk hal-hal yang dilarang. Walaupun tidak disebutkan secara tekstual dalam Al-Qur'an, seperti walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dia bukan kita enggak menjadikan matahari sebagai hiasan. Enggak juga menjadikan matahari sebagai pelempar setan. Ya. Wa bin najmi hum yahtadun. Tapi bisa masuk dalam keumuman mendapatkan arah melalui matahari atau mengetahui pergeseran waktu. Wa ja'alna al-laila wan nahara di surat Al-Isra itu lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab, agar dengan matahari, bulan dan bintang itu kalian mengetahui jumlah tahun dan cara menghitungnya bagaimana. Ini bisa masuk dalam keumuman ayat itu sehingga tidak termasuk sesuatu yang dilarang. Jadi kalau kita mendapatkan acuannya secara syar'i, ya menggunakan bulan, menggunakan matahari, maka ini termasuk sesuatu yang diperbolehkan dan tidak termasuk yang dilarang. Wa an Nabi Musa radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah SAW thalathatun la yadkhulunal jannah, ada tiga golongan yang tidak akan masuk jannah: mudminul khamr, pecandu khamr, wa musaddiqun bis sihir, yang mempercayai sihir, wa qati'ur rahim, dan pemutus silaturahim. Sudah adzan dulu, tayib. Silakan adzan dulu, nanti kita sambung setelah adzan. Tayib, kita lanjutkan sedikit. Di akhir bab ini Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari tentang tiga golongan yang tidak akan masuk jannah. Dan tidak akan masuk jannah ini sebaiknya tidak usah ditakwilkan. Apakah artinya tidak akan masuk jannah bersama orang-orang yang pertama kali masuk jannah, ataukah tidak akan masuk jannah selamanya? Ya, para salaf tidak suka menakwilkan ahadithul wa'id, hadis-hadis atau nas-nas yang berisi ancaman seperti ini, karena penakwilan itu kadang-kadang berdampak negatif, menjadikan dia tidak lagi menyeramkan. Oh, maksudnya kan tidak masuk jannah bersama orang-orang yang pertama kali, tetap masuk jannah kan? Ya, percuma. Kalau ujung-ujungnya malah tidak menimbulkan kesan yang menyeramkan ketika orang membaca hadis ini. Sehingga pendapat yang rajih adalah tidak usah ditakwilkan, biarkan saja sebagaimana redaksi aslinya seperti itu. Yang jelas, semua dosa yang tidak sampai ke tingkat syirik, maka dia tahta masyiatillah. Tapi kalau sudah sampai ke tingkat syirik, ya ini jelas nggak akan diampuni oleh Allah SWT, sehingga konsekuensinya adalah batal syahadatnya atau keluar dari Islam, alias kalau dia mati dalam keadaan itu maka dia akan kekal di neraka. Tapi kalau tidak mencapai derajat syirik, masih di bawahnya itu, maka dia masih berpeluang. Nggak pasti juga diampuni oleh Allah, boleh jadi Allah ampuni dia, boleh jadi Allah nggak ampuni. Tapi tidak mengekalkan pelakunya di neraka memang. Ya. Termasuk hadis ini. tidak akan masuk jannah, ada tiga orang, ada tiga golongan yang akan masuk jannah. Salah satunya mudminul khamr, yakni orang yang terus-terusan minum khamr. Dan kita tahu minum khamr itu selagi dia masih meyakini khamr itu haram, itu masuk dalam kategori dosa besar. Tapi kalau dia menganggap halal khamr walaupun tidak pernah minum khamr, statusnya keluar dari Islam. Ya, tapi kalau yang dibahas minum khamrnya sendiri, maka ada perincian di sini. Selagi dia masih menganggap khamr itu haram, dia muslim, minum khamr, tiap hari minum khamr, tapi tidak pernah merasa bahwasanya perbuatannya itu dibolehkan dalam Islam. Dia merasa tiap kali minum dia merasa berdosa, maka orang ini tidak murtad. Tidak murtad. Dosa besar ya jelas. Tapi enggak dianggap murtad. Nah, sampai bagaimana? Tahta masyiatillah. Terserah Allah mau apakan dia nanti. Tapi orang yang menganggap khamr itu halal walaupun enggak pernah minum. Jelas enggak pernah minum. Statusnya jelas murtad. Kalau dia sebelumnya ngaku muslim kemudian menyatakan khamr itu halal, murtad dia. Berdasarkan ijma'nya ulama. Enggak ada seorang muslim pun, seorang alim pun yang menyelisihi masalah ini. Kalau ada orang yang mengatakan enggak murtad, itu orang goblok. Bukan orang berilmu itu. Ya, enggak ada ulama yang mengatakan bolehnya seseorang mendustakan atau bolehnya seseorang menghalalkan yang diharamkan Allah atau sebaliknya. Mengharamkan yang dihalalkan Allah. Karena begitu ada orang yang mengatakan seperti itu, berarti dia enggak percaya sama firman Allah. Ya. Tentang pengharaman khamr tadi itu. Allah bilang haram kok dia bilang halal. Berarti dia mendustakan ayat itu. Satu ayat saja didustakan, sama dengan mendustakan semua hal Quran. Dan ini masalah yang sudah disepakati oleh para ulama. Enggak ada khilaf dalam masalah ini. Nah, yang berikutnya adalah wa musaddiqun bisihir, yang mempercayai sihir secara mutlak. Sihir dalam berbagai macam bentuknya, yang salah satunya adalah ilmu nujum sebagaimana yang dalam hadis tadi itu, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zad. Siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu nujum selain yang dibolehkan tentunya, maka dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Makin banyak juga sihir yang dia pelajari. Inilah poin yang dimaksud oleh si penulis ketika mencantumkan hadisnya Abu Musa, karena bagian tengahnya ini, ya, karena ilmu nujum termasuk sihir, maka orang yang belajar ilmu nujum termasuk orang yang terancam tidak akan masuk jannah. Kalau dia percaya bahwa bintang-bintang itu memiliki pengaruh langsung terhadap makhluk-makhluk yang ada di bumi, terlepas dari kehendak Allah, mereka langsung bisa mempengaruhi, jelas ini kufur, syirik billah. Ya, karena meyakini adanya Rabb selain Allah. Karena salah satu fungsi Rabb itu adalah yang ngatur, al-mudabbir kan. Jadi ini termasuk syirik dalam bab rububiyah. Bukan uluhiyah tapi rububiyah. Dan hari ini banyak orang yang syirik itu termasuk dalam hal-hal rububiyah Allah. Bahkan lebih banyak daripada orang-orang musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan di surat Yunus Qul may yarzuqukum minas samai wal ard amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr. Ya, di ayat ini ditutup dengan wa may yudabbirul amr fa sayaqulunallah. Orang-orang musyrik di masa Rasulullah itu kalau ditanya, siapa yang ngasih kalian rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang ngasih kalian penglihatan, pendengaran? Siapa yang menghidupkan yang mati? Yang mematikan yang hidup? Atau yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Mereka akan mengatakan Allah. Tapi orang-orang musyrik hari ini mengatakan, oh itu karena pengaruh bintang anu. Ya, termasuk yang saya ingat dalam baik. Suruh berhenti dulu katanya. Dilanjutkan setelah sholat. Jadi termasuk yang saya ingat katanya pasang surut air laut itu karena gravitasi bulan. Enggak tahu itu secara ilmiah benar enggak? Hah? Jadi rob atau air laut naik itu terjadi hanya ketika bulan purnama. Dan bulan purnama itu posisinya paling dekat dengan bumi. Ala kulli hal, antum boleh percaya boleh tidak. Ini kan bukan teks hadis, bukan ayat Al-Qur'an gitu loh. Tapi yang jelas itu bi qudratillah. Bi qada'illah wa qudratihi. Atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan kalau memang Allah berkenan menjadikan itu sebagai sebab, yaitu sebab itu hanya akan menimbulkan akibat selama Allah menghendaki itu menimbulkan akibat seperti itu. Tapi kalau diyakini itu secara independen tanpa campur tangan Allah, tanpa dikehendaki Allah tetap juga menimbulkan seperti itu, maka ini namanya syirik. Jadi menyamakan Allah bisa mengatur secara independen. Dan mereka juga meyakini bulan ini juga bisa mengatur secara independen. Nah, ini syiriknya di situ. Tapi kalau dikembalikan tetap kepada Allah, ya ini karena Allah menghendaki itu seperti itu kronologinya, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan dulu, nanti kita bahas tentang masalahnya setelah sholat. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masalah pokok yang bisa disimpulkan dari kandungan bab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah fihi masail. Dalam bab ini terdapat beberapa pokok pembahasan. Al-ula, yang pertama, al-hikmah fi khalqin nujum. Hikmah di balik penciptaan bintang-bintang, apa tadi? Hias langit, pelempar setan, dan petunjuk arah. Ada yang lain? Ada. Yaitu hal-hal yang dibolehkan oleh syariat untuk kita pelajari dari bintang, seperti manazilul qamar sebagai pertanda berubahnya hari demi hari dalam satu bulan. Kapan kita bisa melaksanakan puasa Ramadan misalnya, dan kapan kita harus menyudahi puasa Ramadan. Kapan kita melaksanakan puasa Ayyamul Bidh. Ini gak bisa enggak kita harus memperhatikan bulan ya. Demikian juga misalnya yang berkaitan dengan pergeseran atau pergantian waktu-waktu sholat, ini dikaitkan dengan posisi matahari. Taib. Atsaniyah, masalah yang kedua atau pokok pembahasan yang kedua adalah ar-raddu 'ala man za'ama ghaira dzalik. Bantahan terhadap mereka yang mengklaim bahwa bintang-bintang itu memiliki manfaat selain yang disebutkan tadi. Apalagi kalau dikait-kaitkan dengan ramalan masa depan. Ini jelas itu hanya dugaan, asumsi. Dan rata-rata atau kebanyakan hanya kebohongan saja. Kalaupun ada yang benar, maka itu kebetulan. Bukan karena memang ilmunya benar. Ya, ini perlu kita bedakan. Tsalitsah, yang ketiga, dzikrul khilaf fi ta'allumil manazil. adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama salaf tentang boleh tidaknya mempelajari manazilul qamar, ya, manzilah-manzilah bintang, mulai dari sabit, kemudian nanti agak gemuk sehingga menjadi setengah purnama, kemudian berkurang-kurang lagi. Boleh nggak itu dipelajari? Ada khilaf di sini. Ya, yang rajih insyaallah boleh asalkan manfaatnya jelas. Seperti untuk menentukan hari-hari tadi atau kapan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah puasa dan semisalnya. Rabi'ah al-wa'id fi man saddaqa bi syai'in minas sihr, ancaman bagi orang yang mempercayai sihir sedikit, walaupun hanya sedikit. Walau arafa annahu batil, dan meskipun dia tahu itu batil, apalagi kalau dia menganggapnya hak. Lebih jelas lagi ini, lebih berat lagi ancamannya. Seseorang yang menganggap batilnya ilmu sihir saja, apabila dia percaya pada salah satunya, salah satu cabangnya, yaitu ilmu nujum misalnya, itu sudah terkena ancaman berat, yaitu la yadkhulunal jannah. Apalagi kalau dia meragukan batilnya ilmu sihir, apalagi sampai percaya itu malah hak. Ya. Ini beberapa masalah atau beberapa pokok bahasan yang bisa disimpulkan dari bab ini menurut al-muallif. Tayyib. Ada yang mau ditanyakan? Tumben ada pertanyaan. Ini bab berikutnya agak panjang, tidak bisa kita bahas. Istisqa' bil anwa'. Khalas, masih soal? Ada bisik-bisik, tanya aja lah. Benar-benar bisik-bisik. Tahun depan kalau ada pergantian presiden pasti lebih baik. Hada yakzib ala Allah, memastikan sesuatu yang belum pasti. Hada, ya, apakah itu termasuk bentuk sihir? Lihat track record orangnya, apakah itu sudah memang jadi profesi dia meramal apa yang akan terjadi di masa depan, ataukah semata-mata optimisme yang berlebihan dan bentuk keputusasaan terhadap kinerja presiden yang sekarang misalnya, saking dia sudah tidak punya harapan apa-apa lagi dengan yang sekarang, maka dia menyatakan hal seperti itu. Ya, kalau dari terlepas dari itu semua, siapa orang ini dan apa alasannya, maka yang jelas perkataan itu tidak benar. Dia nggak bisa memastikan yang akan datang. Kita belum tahu kok siapa yang akan jadi presiden. Ya. Dan kita nggak bisa juga memastikan seandainya yang sekarang terpilih lagi pasti lebih buruk. Belum tentu. Ya. Jadi itu perkataan yang tidak benar. Tapi apakah bisa masuk kategori seperti peramal-peramal yang masuk dalam cabang ilmu nujum atau ilmu sihir? Allahu a'lam. Mau tanya apa? Nah. Bintang jatuh berdoa. Berdoanya apa? Nah. kalau itu dikaitkan dengan jadi berdoanya sendiri dia mintanya sama Allah atau sama siapa? Ya pokoknya momennya pas saat dia lihat kayak bintang jatuh terus dia langsung. Berdoa dia minta ke siapa? Allah salah. Ya, biasanya dia meyakinin kalau bintang jatuh itu ada kebaikan. Nah, jadi begini, ada perbedaan antara kalau doa itu dia tujukan kepada Allah dengan doa itu dia tujukan kepada selain Allah. Walaupun momennya sama. Kalau kepada selain Allah jelas itu syirik akbar. Membatalkan syahadat, mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi kalau doanya tetap kepada Allah, dia dan dia ini sekedar menjadikan momen bintang jatuh tadi sebagai waktu yang diyakini lebih mustajab untuk berdoa, maka ini tidak masuk dalam kategori syirik, tapi masuk kategori bid'ah. Ya, bid'ah idhafiyah. Jadi bid'ah itu ada dua macam, ada bid'ah haqiqiyah, ada bid'ah idhafiyah. Bid'ah haqiqiyah itu adalah bid'ah yang murni 100% bid'ah. Sama sekali tidak ada pijakannya, tidak ada ajarannya, dan tidak dikenal sama sekali sebagai bagian dari Islam. Contohnya orang yang beribadah kepada Allah dengan menari-nari, berjoget-joget ala orang-orang sufi itu ya, tari-tarian, ini bid'ah hakiki ya, 100% bid'ah. Tapi kebanyakan bid'ah itu idhafiyah. Dari satu sisi, berdoa itu dianjurkan enggak? Dianjurkan, ibadah dia sangat dicintai oleh Allah. Bahkan inti dari ibadah kita itu doa. Ad-du'a huwal ibadah. Hadisnya Nu'man bin Bashir fi Sunan, ya. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ya ibadah. Ibadah itulah inti dari ibadah kita adalah minta-minta sama Allah. Kadang mintanya secara lisan, kadang mintanya melalui perbuatan. Jadi secara perbuatan doa itu sendiri sebetulnya bukan bid'ah. Tapi karena dia mengkhususkan waktu tertentu atau peristiwa tertentu sebagai alasan untuk berdoa, padahal dalam syariat itu tidak dijadikan sebagai alasan. Dari sisi ini dia menjadi bid'ah. Gitu loh. Ini banyak yang tidak disadari oleh kaum muslimin. Jadi jangan hanya dilihat dari segi doanya saja, tapi lihat juga apakah itu adalah waktu yang memang memiliki keistimewaan untuk berdoa. Lihat juga apakah caranya memang diajarkan dengan seperti itu. Lihat juga apakah alasan untuk berdoanya memang dalam keadaan seperti itu. Kalau tidak, maka jangan sampai kita punya keyakinan tertentu terkait waktu berdoa atau cara berdoa atau alasan berdoa atau tempat tertentu yang kita yakini memiliki keutamaan bila kita lakukan doa di situ, kecuali semuanya harus ada dalilnya. Ketika seseorang meyakini bahwa tempat tertentu itu mustajab tanpa ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, berarti dia telah yataqawwal 'alallah bighairi ilm. Yaftari 'alallah bighairi ilm. Mengada-adakan perkataan atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Ini berat loh, bukan masalah ringan, bukan. Dia mengklaim Allah memberikan pahala lebih ketika seseorang berdoa di situ. Kan lebih afdal itu kan begitu maksudnya. Lebih mustajab. Tahu dari mana lebih mustajab? Lebih berpeluang dikabulkan oleh Allah ketika dilakukan pada saat itu. Dari mana Anda bisa mengklaim seperti itu? Berarti Anda mengatasnamakan Allah dong. Padahal Anda enggak punya dalil dalam hal ini. Dari sisi ini dia menjadi bid'ah. Dan bid'ah itu bukan perkara ringan, perkara berat. Dia lebih berat daripada sekedar dosa-dosa besar biasa. Karena apa? Pelakunya tidak pernah menyadari kalau dia itu salah. Sedangkan pelaku dosa besar, dia pasti merasa, saya ini bukan orang baik. Tapi mana ada pelaku bid'ah ngaku begitu? Tak ada. Tak mau dia dikatakan ahli bid'ah, tak mau. Dia merasa saya orang soleh kok, saya beribadah kok, saya doa. Emang doa dosa? Emang doa haram? Tak boleh doa? Alasan kan begitu kan mereka? Tak pernah mereka merasa salah. Nah, dari mana kita bisa mengatakan bahwa mengkhususkan waktu tertentu atau tempat tertentu atau tata cara kaifiat tertentu atau sebab tertentu itu enggak boleh kalau enggak ada dalilnya? Dari mana kita bisa mengatakan begitu? Ya dari dalil-dalil yang ada. Pernah suatu ketika, hadisnya riwayat Tirmidzi dan yang lainnya ya, Rasulullah SAW atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam salah satu safarnya, beliau mendengar salah satu rombongan musafir ini ada yang bersin. Tahu bersin kan? Siapa yang gak pernah bersin? Dia setelah bersin, dia mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Yang aneh di mana? Tambahannya, ya. Mendengar ucapan orang ini, Umar mengatakan begini, alaika wa ala ummik. Kan dia mengatakan wassalamu ala rasulillah atau wassalatu ala rasulillah setelah alhamdulillah ditimpali oleh Umar, dan juga atas dirimu dan atas ibumu. Salam sejahtera itu, ya. Dia heran, terus enggak enak gitu mukanya. Ditanya oleh Umar, la'allaka wajadta fi nafsika, kau merasa enggak enak ya dengan komentarku tadi? Kala iya, kenapa kau pakai sebut-sebut ibuku segala, katanya. Nah, saya hanya menirukan apa ucapan Rasulullah, karena pernah juga kejadian itu di masa Rasulullah SAW dan beliau mengatakan begitu. Ya. Artinya bacaan as-salatu ala rasulillah atau assalamu ala rasulillah itu bacaan yang ma'ruf, tapi dia jadi mungkar ketika dibaca tidak pada tempatnya. Dia menjadi mungkar ketika dikaitkan dengan bersin. Silahkan Anda bersolawat, silahkan Anda mengucapkan salam, tapi jangan mengkhususkan. Kalau saya mau begini, saya mau salawat dulu, baru saya begini. Jadi menjadikan suatu rencana atau suatu peristiwa sebagai sebab dia bersolat, padahal nggak ada dalilnya, itu nggak boleh. Wa ana usalli ala Rasulullah SAW. Saya juga bersolawat sama Rasulullah, tapi kita nggak diajari begini sama Rasulullah. Kita diajarinya kalau ada orang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin tadi menimpali lagi, yahdikumullah wa yuslih balak. Sudah begitu aja, jangan ditambah-tambahi. Ya. Solawat tapi jangan setelah bersin. Gitu loh. Sepele kan? Walaupun itu bacaan itu pada dasarnya masyru'. Seperti bacaan takbir ketika sholat. Boleh ditambahin Allahu Akbar la ilaha illallah. Tak boleh. La ilaha illallah selain itu enggak apa-apa. Jangan khususkan bacaan tertentu di saat tertentu, di tempat tertentu, dengan alasan tertentu, dalam jumlah tertentu, kecuali itu semua ada dalilnya. Kalau enggak ditentukan, biarkan dia tetap mutlak, tetap bebas jumlahnya, tempatnya, waktunya, jangan dibatas-batasi. Membatasi sesuatu yang tidak dibatasi itu bid'ah, sebagaimana membebaskan sesuatu yang sudah dibatasi juga bid'ah. Juga bid'ah. Terutama ketika itu diyakini lebih afdol. Yang bersangkutan ini meyakini lebih baik kalau saya tambahi bacaan ini daripada kalau enggak. Contohnya bacaan sholat yang sudah dibatasi. Tasbih berapa kali, tahmid berapa kali. Memang banyak versi. Ada versi 33, 33, 33, tasbih, tahmid, takbirnya sama. Ada versi lain, takbir tambah 1, 34. Ada versi ketiga 10, 10. ada juga 25-25 ditambah la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, masing-masing 25 kali. Silahkan pilih salah satunya. Jangan sekali-kali dikombinasi. Enggak boleh. Ya kalau 33, 33 semua atau tambah 134. Oke. Okay. Tapi jangan 33, 25, 33, 25 lah. Bid'ah. Ya. Enggak boleh. 10, 10, 25, enggak boleh. Lah kan lebih banyak, Ustaz. Enggak ada. Tidak berlaku ijtihad di sini. Tidak boleh juga didobel. Tidak, saya mau dobel pahalanya. 33 kali 2 semua. Tidak boleh. Kalau mau berzikir yang mutlak, ya berzikir di luar-luar zikir yang sudah dibatasi tadi. Jangan diniati sebagai zikir setelah sholat yang memang sudah diajarkan aturannya begitu, jumlahnya segitu. Silakan zikir yang sifatnya umum seperti alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir sambil jalan, sambil berdiri, sambil berbaring, ini enggak ada batasan. Jangan dibatasi. Tiap pagi mau jogging, saya mau tahlil sik 100 kali. Enggak boleh ya, akhi. Enggak ada kaitannya tahlil dengan jogging. Enggak usah pakai hitungan. Karena Nabi tidak pernah menjadikan jogging sebagai alasan untuk baca tahlil. Wala takbir, wala tasbih, wala tahmid. Baca silakan, tapi jangan dibatas-batasi. Pokoknya tiap kali ingat, ya mau lagi jogging, kayak mau lagi duduk, mau lagi apa, silakan zikrullah. Jadi gitu. Jelas ya. Jadi tadi itu yang ditanyakan, kalau dia meyakini jatuhnya bintang sebagai sebab dianjurkannya berdoa kepada Allah, maka itu masuk kategori bid'ah. Itu kalau doanya ditujukan kepada Allah. Tapi kalau dia minta kepada selain Allah, maka syirik akbar. Jadi enggak ada pilihan ketiga dalam hal ini. Enggak mungkin menjadi sunnah, enggak. Nah. Apa? Hah? Tidak ada dalilnya. Hadis yang tentang Asma'ul Husna walil apa namanya? Inna lillahi mi'atasman. Inna lillahi tis'atun wa tis'in asman mi'ah illa wahida. Man akhsaha dakhala al-jannah. Allah punya 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang menguasainya, bisa menguasai ini meliputi menghafal, mengetahui maknanya, ya, perbedaan antara satu nama dengan nama yang lain itu ada bedanya semua, itu detail-detail perbedaannya halus, tapi beda, nggak sama. Dan konsekuensi dari orang yang mengerti, nah Allah punya nama begini dan nama itu mengandung sifat, semua nama Allah mengandung sifat, kemudian dia mengamalkan konsekuensi dari sifat-sifat Allah. Allah punya sifat as-sama. Dia hati-hati kalau bicara, karena Allah dengar. Allah punya sifatul basar. Dia hati-hati kalau bersikap, karena Allah melihat. Sifatul hayy, maha hidup, selalu mengawasi hambanya. Punya sifatul qudrah, berkuasa, dan lain sebagainya. Dan dia memposisikan dirinya sesuai dengan konsekuensi sifat-sifat Allah tadi, dakhalal jannah. Tapi tidak dikatakan kita disuruh membaca Asma'ul Husna sebagai wirid. Tidak ada. Wiridnya membaca huwallahu alladzi la ilaha illahu, apalagi terus, itu enggak. Karena dengan urut-urutan, apalagi urut-urutan itu juga bukan dari Nabi SAW. Itu urut-urutan Asma'ul Husna itu atau penentuan nama-nama itu bukan dari Nabi. Dan itu tidak berarti yang selain itu enggak masuk Asma'ul Husna loh. Enggak. Kata-kata Allah punya 99 nama, jangan difahami nama Allah hanya 99. Salah. Secara bahasa salah. Saya bilang saya punya 99 juta, apa cuman segitu? Enggak harus begitu kan? Enggak. Tapi saya punya segitu. misal loh ya, saya nggak punya segitu, cuma misalnya gitu loh. 99 nama tidak berarti bahwa hanya segitu namanya Allah, tidak. Karena dalam Al-Quran sendiri kalau dikumpulkan semuanya lebih dari 99, belum dalam hadis Nabi. Bahkan dalam hadis Syafa'atul Uzma tentang syafaatnya Rasulullah yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat manusia muslim maupun kafir di hari kiamat, itu disebutkan ketika Nabi sujud, Allah mengilhamkan kepada beliau nama-nama Allah yang lain yang belum pernah Nabi diajari tentangnya, dan Nabi berdoa dengan menyebutkan nama-nama yang baru beliau ketahui saat itu ya. Makanya dalam salah satu doa, doa maksur kalau gak salah ya, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan setiap namamu yang kau namai dirimu dengannya, atau kau turunkan nama itu dalam kitabmu, atau engkau ajarkan nama itu kepada salah satu hambamu, atau engkau sendiri yang merahasiakan ilmunya. Kita belum tahu ya Allah, tapi engkau memilikinya. Aku minta dengan menyebut semua nama-namamu, apa namamu tadi itu. Jadi Asmaul Husna itu untuk dipelajari dan untuk digunakan dalam doa, bukan dijadikan bacaan wirid. Tidak ada dalilnya kalau menjadikan Asmaul Husna sebagai bacaan wirid. Tapi kita gunakan sesuai dengan nuansa doa kita. Kita doa minta apa? Minta rezeki. Pakai nama-nama Allah yang ke arah sana. Ya Razzaq, ya Urzukni. Kita minta ditolong oleh Allah. Ya Qawi, Ya Matin, Ya Nasir, Ansurna. Tolong kami, wahai zat yang kuat, yang perkasa, yang mampu menolong. Sesuaikan dengan apa yang kita minta. Kita minta kasih sayang, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Ghafir. Tiga nama Allah ya. Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Ghafir, Ighfir lana. Dan semisalnya. Jadi itu cara kita menggunakan Asmaul Husna dalam doa. Walillahil Asmaul Husna fad'uuhu biha. Naam. Akhir soal. Naam. Ketika kita membaca kitab Kitab Amal Harian yang kita suka itu termasuk kita enggak apa-apa ya. Boleh-boleh aja membuat target untuk memacu kita agar lebih optimal dalam beramal, boleh. Al-umur bimaqasidiha. Perkara itu tergantung tujuannya. Ya dalam batasan-batasan tertentu ya, dalam batasan tertentu. Ini kan tujuan dari membuat target itu untuk beramal sebagai acuan. Tidak mengapa. Seperti orang yang ingin mewujudkan, ingin mendapatkan ilmu secara lebih lengkap, kemudian dia belajar lewat madrasah, lewat perguruan tinggi. Memang madrasah di zaman Nabi nggak ada, dalam bentuk ini nggak ada, tapi ini hanya sekedar wasilah, tidak menjadi ibadah dengan sendirinya, tidak. Tujuan utamanya adalah mendapatkan ilmu. Kan enggak ada tuh orang yang mengatakan lebih afdol thalabul ilm itu dengan masuk ke sekolah-sekolah yang apa namanya formal daripada tidak sekolah. Lebih afdol akan lebih banyak pahalanya. Ada yang bilang begitu? Kalau ada yang bilang begitu, itu bid'ah. Ya, karena dia mengklaim ilmu ini adalah sesuatu yang diperintahkan untuk dipelajari, tapi syariat tidak mengkhususkan cara tertentu. Ya kalau memang yang paling memungkinkan adalah dengan sekolah, ya ini lain ceritanya. Itu hanya wasilah saja. Dia tidak memiliki keutamaan secara khusus dengan sendirinya, Namun keutamaan itu didapatkan dari hasil yang ditimbulkan. Ketika seseorang belajar tidak secara formal, dia tidak bisa menguasai ilmu itu dengan urut, ya, tidak menguasai dasar-dasar ilmunya karena enggak ada tes, enggak ada ujian, enggak pernah murojaah, lupa. Misalnya belajar kitab tauhid dalam 2 tahun karena enggak ada ujian kayak kita gini, ya udah lupa lagi. Tapi kalau belajarnya di sekolah-sekolah formal, pasti kan ada ujian. Mau enggak mau dia akan murojaah, dia akan ulang-ulang. Nah, kalau dari sisi ini dianggap lebih afdal, enggak masalah. Tapi apakah pahala yang didapatkan masih lebih besar? Allahu'alam. Tergantung bagaimana nanti dia setelah dia mendapatkan ilmu itu sendiri. Apakah itu akan menjadikan dia semakin takut kepada Allah, semakin hati-hati, ataukah tidak? Jelas kalau belajar di masjid ada fadilah-fadilah khusus yang didapatkan, seperti sakinah, rahmah, dihadiri oleh para malaikat, disebut-sebut oleh Allah. Tapi di luar masjid tidak memiliki fadilah itu dari segi tempatnya. Namun dari hasilnya mungkin yang lain punya keistimewaan dibandingkan yang di masjid, karena yang di masjid biasanya tidak pakai tes, nggak pakai absensi. Jadi orang datang ahlan wa sahlan, nggak datang juga nggak ada yang nanya, ya nggak bawa kitab, nggak ada yang mempermasalahkan, ngantuk juga lanjut ngantuknya. Nah, dari sisi ini hasilnya nggak maksimal itu loh. Ala kulli hal, sekedar membuat jadwal tadi nggak masalah, itu hanya tanzimul waqt saja, pengaturan, pengorganisasian waktu dan perencanaan, insya Allah itu tidak masuk dalam kategori bid'ah. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.